إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن الله عز وجل تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله، كتاب selalu mendengar setiap hari, setiap masa, setiap pencerahan di permukaan khutbahnya selalu menyebut firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dari ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk wafat dalam keadaan Islam berada di leher-leher kita. Karena selain Islam Allah subhanahu wa ta'ala akan tolak, tidak akan diridhoi. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama tersebut. وَهُوَ فِي الْأَخْرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan kelak di akhirat, dia akan menjadi hamba-hamba yang merugi. Dari sini, sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk menutup ajal dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Dan ini pun merupakan wasiat para anbiya kepada para kaumnya, wasiat para rasul kepada keluarga dan anak-anak mereka. Dan ini pula merupakan wasiat Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Dan ini pula juga merupakan wasiat Yaqub. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memenegaskan, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكَ الدِّينَ. Sesungguhnya, wahai anakku, berkata Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya, dan begitu pula Yaqub, wahai anakku, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih kepada kalian agama ini. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون جهالا sekali-kali kalian wafat melainkan dalam keadaan Islam. أمر من الله أن نموت على الإسلام وأن نحسن الختام. Perintah dari Allah kita wafat dalam keadaan Muslim dan diperintahkan bagi kita untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan husnul khatimah inilah yang diinginkan oleh para salafun salih, yang diinginkan para orang-orang salih di antara umat ini. Dan mereka takut su'ul khatimah, takut penutup yang jelek. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah dan Sa'd ibn Sa'd al-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula la ya'mal bi amali ahli al-jannah fi ma yadur an-nas." Sesungguhnya umat manusia atau seorang pemuda menjalankan berbagai macam amalan-amalan penduduk surga. Berapa umur kita hidup di negeri ini? Berapa umur kita hidup di dunia? 60, 70, 80 tahun, 100 tahun paling banyak. Setiap mendengarkan azan, berangkat ke masjid, salat lima waktu, tidak pernah bolong. Datang bulan Ramadan, menjalankan ibadah puasa, tidak ada satu pun yang luput. Ditambah dengan puasa sunnah. Begitu pula datang setiap tahunnya kewajiban untuk mengeluarkan Allah subhanahu wa ta'ala dari hartanya, langsung dikeluarkan sedekah dan langsung dikeluarkan zakat. Datang musimul hajj, musim haji, yang berangkat melaksanakan manasik, ditambah lagi dengan ibadah umrah. Tidak hanya itu, menjalankan silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua, menjalankan berbagai macam amalan-amalan penduduk surga. Thumma yuhtamalu bi amali ahli an-nar fa yadkhulha. Kemudian sebelum ajal menjemput orang tersebut, menjalankan amalan-amalan penduduk api neraka dan dijadikan sebagai penghuninya. Wal'iyadu billah. Puluhan tahun capek di akhir hayatnya karena tidak pernah berdoa meminta supaya diberikan istiqamah, ditutup dengan suatu khatimah. Dan ini sungguh menakutkan. Kemudian sabda Nabi, wa inna rajula la ya'mal bi amali ahli an-nar. Dan sungguh kebalikannya, seorang pemuda menjalankan amalan penduduk api neraka, berzina, syurbul khamr, durhaka kepada kedua orang tuanya, kehidupannya diberi dengan kemaksiatan. Thumma yuhtamu bi amali ahli al-jannati fayadkhulha. Kemudian sebelum ajal datang menjemput orang tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada dia menjalankan amalan penduduk surga dan diberikan sebagai penghuni. Dan ini yang diharapkan orang-orang saleh, orang-orang baik dari zaman sahabat kita sampai detik ini. Dan ini merupakan kabar gembira bagi umat manusia yang senantiasa bertaubat, senantiasa mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu meminta. Dan hadis ini pula merupakan peringatan bagi umat manusia yang senantiasa berada di atas kemungkaran kemaksiatan dan ditutup dengan amalan penghuni api neraka. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, para ulama membagi umat manusia kalau dilihat dari pembuka dan penutup amal ketika ajal menjemput mereka terbagi menjadi empat golongan. terbagi manusia menjadi empat golongan dan kita tidak ada satupun yang mengetahui termasuk dari golongan yang keberapa. Golongan yang pertama kata para ulama, alladzina nasya'u fil khair wa nasya'u alaih wa mata alaih. Golongan yang pertama yaitu seorang yang tumbuh selalu berada di atas ketaatan, hidup di atas amal saleh, kemudian ajal wafat menjemput dia dalam keadaan menjalankan amalan-amalan kebaikan tersebut. Dan ini adalah golongan yang paling selamat, dan ini adalah golongan yang paling beruntung. Dan semoga kita dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai golongan ini. Golongan yang pertama ini sesuai sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi wa la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh orang yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan naungan bagi dia di saat tidak ada naungan mereka, naungan Allah. Karena perlu antum ketahui, di padang mahsyar merupakan fitnah yang besar, merupakan cobaan yang berat bagi kaum muslimin. Karena kenapa? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Miqdad ibn Aswad, inna syamsa tajlu ala ru'usil khara'if ala qadri min, sesungguhnya matahari itu mendekati kepala umat manusia jaraknya cuma 1 mil saja. Subhanallah, jarak matahari dengan kepala umat manusia di padang mahsyar jauhnya cuma 1 mil saja. Bagaimana panasnya keadaan pada saat itu, terik matahari yang luar biasa. Fayakunu nasu ala qadri a'malihim fil har, umat manusia pada saat itu sesuai dengan amal perbuatan mereka di saat keringat keluar dari tubuhnya. Terik luar biasa, keringat keluar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faminhum man yakunu ala kabihi, ada yang keringatnya sampai ke dada telapak kakinya. Faminhum man yakunu ala rukbatih, dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke bawah lututnya, dan ada pula keringat yang sampai ke kepala badannya. Wa minhum man yuljimuhu al-haqqu iljama, dan di antara umat manusia pula ada yang tenggelam disebabkan oleh keringat mereka sendiri. Semuanya tergantung amal perbuatan yang mereka kerjakan di muka bumi. Sekali lagi, mahsyar dahsyat. Oleh sebab itu umat manusia butuh naungan dari kerasnya terian matahari yang menjadikan antara mereka dengan matahari pembatas. Dan pada hadis di atas ada 7 amalan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan naungan bagi mereka. Di antara amalan tersebut, syabun nazah fi ibadatillah, seorang pemuda yang senantiasa tumbuh hidup di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hidup di atas ketaatan, tumbuh di atas ketaatan, dan wafat ajal menjemput dia dalam keadaan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah golongan yang paling mulia, yang paling beruntung, yang paling bahagia. Dan ini merupakan keadaan para anbiya, dan ini merupakan keadaan para rasul. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru ketika ajal mendekati beliau semakin bertambah semangat. di dalam menjalankan ibadah, semakin giat di dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yukthir an yaqula qabla mautih. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ketika ajal mendekati beliau banyak sekali mengucapkan zikir subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, aku bertaubat kepadanya dan beristighfar. Ini kata Aisyah, zikir itulah yang banyak sekali diucapkan oleh Nabi SAW mendekati ajar beliau, semakin semangat di dalam menjalankan ibadah. Wa kana yu'ridu al-Qur'an li Jibril fi kulli Ramadan mara. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap datang bulan Ramadan menyimakkan Al-Qur'an kepada bukan umat manusia, Jibril utusan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam muraja'. Diputar kembali hafalannya. Siapa yang menyimak? Jibril. Pada setiap tahun sekali di bulan Ramadan. Wa fi 'am alladhi mata fihi yu'ridu al-Qur'ana marratayn. Dan pada tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disimak kepada Jibril pada bulan Ramadan sebanyak dua kali. Amalannya bertambah, amalannya betul. Wa kana ya'taqifu al-'ashr fi Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa i'tikaf di bulan Ramadan sebanyak 10 hari. Ini i'tikaf beliau. Wa fi 'amil ladzi mata fihi i'tikafa 20. Dan pada tahun ketika ajal mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beri'tikaf selama 20 hari ditambah. Ini keadaan para anbiya. Bahkan ketika ajal menjemput mereka semakin bertambah semangat, semakin bertambah jihad. Dan ini pula keadaan para istrinya, istri-istri Nabi radhiyallahu ta'ala anhunna ajma'in. Sampai-sampai di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perjuangannya yang besar dan istiqomahnya di dalam Islam, dijadikan pemimpin. Bukan pemimpin wanita Quraisy, bukan pemimpin wanita di Mekah, bukan pemimpin wanita di kota Madinah, bukan pemimpin wanita di Saudi Arabia, bukan pemimpin wanita di Madinah, tidak, menjadi pemimpin seluruh wanita di dalam surga. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari hadis Ibnu Abbas dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Jami', bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidatu nisa'il jannah arba'un. Pemimpin seluruh kaum wanita di surga ada empat. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Khadijah di saat seluruh atau mayoritas penduduk Mekah, penduduk kota Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, mereka menolak, mendustakan, mencela kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah membenarkan dakwah beliau, memberikan semangat kepada dakwah beliau. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas Allah dan bersabar Khadijah, sehingga keutamaannya luar biasa di dalam Islam. Setelah Khadijah yang kedua Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah ibunya sekarang anaknya, luar biasa, Allahu akbar. ibu dan anaknya. Kedua-duanya menjadi pemimpin wanita di surga. Fatimah, perjuangannya luar biasa di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, siapa ya kawan? Yang ketiga siapa? Nah. Maryam bintu Imran. Yang ketiga Maryam, ibunya Isa alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitin. Yaitu Maryam bintu Imran yang telah menjaga kesucian dan kemaluannya. Kemudian kami meniupkan roh ke dalam dirinya, ke dalam kandungannya. Dan Maryam adalah wanita yang senantiasa membenarkan perkataan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanat minal qanitin. Dan dia adalah seorang wanita yang senantiasa taat menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan pemimpin wanita di surga. Kemudian yang keempat, yang terakhir siapa? Setelah Khadijah, Fatimah. Kemudian Maryam. Yang keempat? Asia. Imra'atu Fir'aun. Asia. Istrinya Fir'aun. Istri seorang tauhid yang ada pada zaman itu, yang diakui oleh seluruh umat akan kekafirannya, yang menyatakan ala rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, kekufuran di atas kekufuran, diktator keras. Istrinya sebagai orang mukminah bersabar, istiqamah, tidak gentar, tidak mundur, senantiasa yakin dan selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai pula diabadikan di dalam Al-Quran. Wa barakallahu mazalan lillazina amanu imra'ata Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Idh qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan bagi aku rumah di sisimu, di dalam surga. Tidak mengharapkan dari kekayaannya Fir'aun. Mengharapkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bangunkan bagi aku rumah di surga. Warijini min Fir'aun wa amri. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatan-perbuatan dia. Selamatkan aku dari Fir'aun dan kekufurannya. Selamatkan aku dari Fir'aun dan kesyirikannya. Wa najjini minal qawmi zalimin. Dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Ini keadaan mereka. Hidup di atas ketakwaan, tumbuh di atas ketaatan dan rafat. Dalam keadaan menjalankan ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan husnul khatimah. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, kata para ulama, allazi 'asha 'ala sirr wa najaa bih wa mata 'alayh. Golongan kedua ini kebalikan dari golongan yang pertama. Orang yang tumbuh di atas kejelekan, hidup di atas keburukan dan wafat di atas kejelekan-kejelekan tersebut, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ini merupakan golongan yang paling sengsara dan a'udzu billah. Semoga kita semua dijauhkan dari golongan ini. Dan golongan yang kedua ini pun terbagi menjadi dua keadaan. Golongan yang kedua ini terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, الذي عاش على الكفر ونسر فيه ومات عليه. Orang yang hidup di atas kekufuran, tumbuh di atas kesyirikan, dan mati dalam keadaan kafir. Dan ini keadaan Fir'aun, dan ini keadaannya Haman, dan ini keadaannya Namrud, dan ini keadaan Abu Lahab, Abdul Azza bin Abdul Muttalib. Orang yang paling dekat kasatnya dengan Nabi SAW, pamannya sendiri. Orang yang paling getar di dalam permusuhannya kepada Nabi SAW. Dan golongan ini pula merupakan keadaannya Abu Jahal, Amr ibn Hisham, dan keadaannya Umay ibn Khalaf, dan Umayyah saudaranya ibn Khalaf, dan Uqbah ibn Abi Muhayyid, dan para pemimpin-pemimpin kufar Quraisy hidup di atas kekufuran, tumbuh di atas kekufuran, dan mati dalam keadaan kufur. Keadaan yang kedua dari golongan kedua di atas, allazi asha ala al-fisq wa nasha fi wa mata. Yang kedua, kalau yang pertama tadi kafir, kalau yang kedua ini muslim, tapi dia tumbuh di atas kefasikan, hidup di atas kemaksiatan, dan mati dalam keadaan menjalankan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Dan tentunya keadaan ini kita tidak bisa mengatakan dia di dalam neraka atau di dalam surga, karena seorang muslim perkaranya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kehendaki akan diazab, dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki akan diampuni dosa-dosanya. Keadaan yang kedua ini pun sengsara. Hidup di atas kefasikan, selalu berzina, gonta-ganti perempuan, para perampok, para pencuri, para koruptor. Walazina yakuluna riba, dan para pemakan riba, mengambil harta kaum muslimin secara batil. Dosa yang besar. Alladzina yaquluna rabbana la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatahabbatu ash-shaytanu min al-mas. Para pemakan riba telah berhari kiamat, mereka tidak akan bangkit, melainkan seperti bangunnya orang yang terkena dengan kesurupan jin, bangunnya seperti orang yang kerasukan syaitan. Seperti itu keadaannya para pemakan riba, bangun pada hari kiamat seperti orang yang kerasukan jin dan kerasukan syaitan. Ibnu Al-Qayyim memiliki sebuah kitab yang berjudul Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Ad-Dawa Asy-Syafi, jawaban yang komplit bagi orang yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Kitab ini ditulis mengobati penyakit-penyakit hati manusia. Di dalam kitab tersebut Ibnu Al-Qayyim menjelaskan dan memberikan contoh sebuah kisah. Syabun akal fi hayatihi min ar-riba ma akal. Seorang pemuda yang di dalam kehidupannya selalu memakan harta-harta riba. Falamma ja'ahu ajalu, ketika datang ajal menjemput orang tersebut, datang saudaranya memberikan talqin. Karena dalam keadaan sakarat, dikatakan kul la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, ucapkan saudaraku kalimat syahadat, ditalqin. Orang tersebut ketika dalam keadaan sakaratul maut. Tidak keluar dari lidahnya melainkan perkataan Asyura, Ehdasyur, 10, 11, diperintahkan untuk ditakkan membaca Al-Quran. Tidak ingat melainkan perkara-perkara riba yang diamalkan. Tidak mengingat kecuali harta-harta haram yang dia kumpulkan di dunia. Dan mati dalam keadaan seperti itu. Begitu pula para pecinta musik dan lagu yang meninggalkan Al-Quran. Yang Al-Quran cuma diletakkan sebagai pelajaran di rumah-rumah kita. Tidak pernah dibaca. Tidak pernah dihafal. Tidak pernah dihafalkan. Tidak pernah sebagai hiasan bahkan terhadap itu. Dibersihkan dengan setahun sekali di Ramadan. Itu pun karena susah. Walhamdulillah. Datang bulan Ramadan. Sudah dunia tidak datangnya. Bahkan ketika hajar menjemput. Tidak keluar dari lidahnya melainkan tendangan-tendangan lagu. Alhamdulillah. Nasehat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini golongan yang kedua. Sehingga kita senantiasa meminta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala di golongan yang di atas dan meminta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan dari golongan yang pertama. Terlebih lagi beberapa saat. Beberapa minggu yang akan datang kita akan memasuki sebuah bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan mahfirah, bulan yang penuh dengan berkah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'a Ramadan, sufirat asyayatin wa maratul jin." Kalau datang bulan Ramadan, dibelenggu syaitan, dibelenggu jin, wahulikat abhub benar dan tuhkan minhada. Seluruh pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pun yang dibuka. Wafutihat abhub jin dalam yukhrat minhada, dibuka seluruh pintu surga, dan tidak ada satu pun yang ditutup. Wahyunadi munadi, dan di sana ada orang yang menyeru wahai khairul akhlaq, wahai para pencari kebaikan, sambutlah bulan ini yang penuh dengan kebaikan. Wahai syarul akhbar, wahai orang yang suka mencari kejelekan, kemaksiatan, kemungkaran, stop, berhenti. Walillahi utaqa'u minan nar. Dan Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut mengeluarkan umat manusia dari penghuni api neraka. Wa dzalika kullu lailah. Dan itu terjadi pada setiap malam. Ini kesempatan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah, menambah ibadah di bulan Ramadan dan dijadikan kita sebagai penghuni surga. Azan berapa menit? Masih 20 menit. Nah. Kemudian golongan yang ketiga. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Alladzi 'asha 'ala syarr wa nasha fihi tsumma wufiqa bit-taubah. Orang yang hidup di atas kejelekan. Tumbuh di atas kejelekan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan dia apa? Taubat, hidayah. Golongan ini pun juga termasuk golongan yang beruntung, tapi ratingnya di bawah yang pertama. Golongan yang ketiga ini hidup di atas kebaikan, tumbuh di atas kebaikan atau tumbuh di atas kejelekan, hidup di atas kejelekan dan di akhir hayatnya diberikan hidayah. Dan kelompok yang ketiga ini pun terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, allazi amata 'ala al-kufr wa naja fi wa mata 'ala al-islam. Keadaan yang pertama, orang yang hidup di atas kekufuran, tumbuh di atas kekufuran dan kesyirikan. Di akhir hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia Islam. Hidayah yang luar biasa besarnya. Nikmat yang paling agung. Sebagai kunci masuknya seorang hamba ke dalam kenikmatan abadi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah keadaan mayoritas para sahabat. Dahulu mereka di atas kebohongan, menyembah berhala, kemudian mereka mendapatkan hidayah Islam. Wahasulat taubatuhum. Dan taubatnya mereka benar. Sehingga mereka menjadi khairul. Mereka menjadi orang yang paling mulia setelah para nabi, setelah para rasul, yaitu para sahabat. Kita tidak mengambil contoh sahabat yang terkenal. Satu sahabat bahkan tidak diketahui namanya. Satu sahabat bahkan tidak diketahui namanya. Jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ada seorang pemuda mendatangi nabi sallallahu alaihi wa sallam. Wala yu'raf ismu. Tidak diketahui siapa namanya. Disebut cuma datang seorang kepada Nabi. Siapa namanya enggak ada yang tahu. Dan seperti itu lafadznya. Datang seorang pemuda kepada Nabi SAW. Dan dia musyrik. Dan dia kafir. Muqallam bil hadis. Dalam keadaan membara atau memakai baju besi. Membara dan memakai baju berlapis besi. Waktu harus menaja. Dan pada saat itu memang Nabi SAW hendak berperang dengan orang-orang kafir Quraisy. Pemuda ini datang dalam keadaan memakai baju besi supaya menghalangi dari pedangnya lawan, pedangnya musuh, dalam keadaan musyrik dan tinggal di kota Madinah. Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, "Aslim atau apa jelas ya Rasulullah, berikan aku langsung masuk bersama engkau dengan teman-temanku dari kalangan kaum muslimin bersama engkau melawan orang kafir. Ataukah aku harus masuk Islam dulu? Apakah boleh aku langsung masuk bersama barisan kaum muslimin tanpa harus masuk Islam? Ataukah aku terlebih dahulu masuk Islam, baru ikut berjihad bersama engkau dan para sahabat?" Mendengar pertanyaan tersebut, Nabi SAW bersabda, "Aslim, summa tuqatil." Enggak, masuk Islam dulu. Baru setelah itu, ikut bersama kami. Berperang dengan kafir. Pemuda tersebut mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah. Wahai Muhammad Rasulullah, tiada tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa Taala, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Faqatala wajruha wa qatil. Kemudian pemuda tersebut masuk ke dalam barisan kaum muslimin, menembus kepala orang kafir. Kemudian dia terluka dan mati di dalam medan pertempuran tersebut. Setelah selesai berperang, dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, pemuda tadi yang kau tidak ketahui tiba-tiba masuk Islam, ikut bersama kita luar biasa, berperang dengan gigi, kemudian dia mati bersama kaum muslimin." Mendengar kabar tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amal qalilan wa ajra katsiran." Berbuat sedikit dan pemuda tersebut diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga, mati dalam keadaan husnul khatimah, walam yusalli dan belum pernah sholat walaupun satu rakaat. Belum pernah sholat walau satu rakaat. Ikut berjihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diberikan pahala syahid fi sabilillah. Dan ini keadaan mayoritas para sahabat ketika mereka diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul memegang agama ini dengan erat. Kemudian keadaan yang kedua dari poin yang ketiga di atas. Alladhi 'asha 'ala al-fisq wa nasha'a fihi thumma wufiqa bit-taubah. Orang yang tumbuh hidup di atas kefasikan. Kalau yang tadi kafir masuk Islam, kalau yang ini sudah muslim. Tapi dia tumbuh di atas kefasikan, kemaksiatan, kemungkaran. Kemudian di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik kepada dia untuk bertaubat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan dia dalam keadaan menjalankan amalan-amalan saleh. Dan ini kisahnya banyak, contohnya banyak. Di antaranya yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu fi ar-rajul alladhi qatala 99 nafsa. Tentang keadaan pemuda yang sudah membunuh 99 jiwa. Dan pemuda ini dari Bani Israel. Pemuda ini dari Bani Israel. Dari umat-umat terdahulu. Sudah membunuh 99 orang. Dan dia kemudian merasa bosan. Ingin insaf. Tahu kalau dia berada di atas kemaksiatan dan kemungkaran. Dia pun ingin menyelesaikan itu semua, ingin bertaubat. Kemudian dia pun bertanya kepada orang yang paling alim di negeri tersebut. Dan diberikan petunjuk untuk mendatangi seorang rahib, seorang pendeta. Pendeta ahli ibadah, tidak punya ilmu. Sehingga ketika ditanya, akan berfatwa dengan akal dan logika dia. Ketika mendatangi sang pendeta, dia mengatakan fatwa syaratu tis'atan wa tis'ina nafsa. Aku sudah membunuh 99 orang. Fahalli min taubah. Apakah ada pintu taubat bagiku terbuka? Kata pendeta mengatakan, la, tidak ada pintu bagi engkau, sudah terlalu banyak engkau bunuh. 99 tak sedikit. Fakamla labihimnya. Dia pun genapkan 100. Dipenggal kepalanya sang pendeta. Komplit 100. Tapi keinginan masih ada. Ingin bertaubat. Ditanya lagi orang yang paling alim di muka bumi. Dan ditunjukkan kepada orang alim yang betul-betul alim. Yang mampu memberikan dia fatwa dengan ilmu dan hujjah. Ketika datang kepada alim tersebut. Dia mengatakan, aku sudah membunuh 100 orang, 100 jiwa, 100 tinggal, 100 minta, apakah ada pintu taubat bagiku? Kata seorang alim, ma'am, ya, faman yahul bainaka wa bainat taubat. Siapa yang akan menghalangi engkau dari taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dada. Walakin intalik ila arzun kala wa kala, fa'inna biha, ulasi yahudun Allah, akan tetapi dengan satu syarat. Kau harus keluar dari tempat tinggalmu. Kau harus keluar dari negerimu. yang dipenuhi dengan orang-orang yang fasik, yang dipenuhi dengan orang-orang yang jelek, yang tidak akan mendukung atas ketaatanmu. Pergi ke sebuah negeri yang di sana, di negeri tersebut, banyak orang-orang saleh, orang-orang yang selalu meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah di sana. Diambil nasihat tersebut, sampailah dia pun berjalan. Faja'ahu al-maut lamma intasafa at-tariq, ketika di pertengahan jalan kematian pun datang. Kemudian berselisih kepada orang ini, malaikat rahmat dan malaikat rahmat berselisih. Kata malaikat rahmat, jangan mukbang di kalbi Allah. Orang ini datang dan jalan bertambah, hatinya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya rahmat mau diambil malaikat rahmat, malaikat azab enggak setuju. Innahu lam yu'min haram qat. Kata malaikat azab tidak, orang ini sama sekali belum pernah berbuat kebaikan. Ketika berselisih, Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim malaikat yang ketiga menjadi hakim di antara keduanya. Kata malaikat tersebut, qisu ma bainal ardhain fa ayyuhuma aqrab fa huwa kana lah. Kalian hitung jarak, mana yang paling dekat. Kalau yang lebih dekat dari tempat yang baik, maka digolongkan sebagai orang-orang tersebut. Kalau lebih dekat kepada orang-orang yang fasik dari tempat tinggal asalnya, maka digolongkan dari mereka. Faqasu fakana aqrab ila al-ardhi alladhi arada bishirah. Setelah dihitung, ternyata jauh lebih dekat satu jengkal. Jaraknya cuma satu jengkal lebih dekat dari tempat yang akan dia tuju. Faqabadahu malaikatur rahmah. Kemudian nyawanya pun diambil oleh malaikatur rahmah. Membunuh 10 atau 100 jiwa. Kemudian diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditutup dengan husnul khatimah. Adapun poin yang keempat dan tanda-tanda husnul khatimah, mudah-mudahan kita dipermudahkan untuk bertemu di kesempatan yang lain, karena sudah datang waktu azan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana rabbika hamdan, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.